Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, bacaan serta pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah karya dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala masannya, serta syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang mana saat ini kita telah memasuki masalah, atau alhamdulillah kita akan memasuki masalah ke-29, yang mana judul dari masalah tersebut adalah la ya'maluna biqaul man yaz'umuhum annahum yattabi'una mereka tidak mengamalkan, tidak melaksanakan, tidak mencocoki perkataan orang-orang yang mereka katakan bahwasanya mereka mengikuti orang-orang tersebut. Dalam pertemuan sebelumnya, ke masalah ke-28, kita telah membahas bahwasanya di antara sifat ahlul jahiliyah adalah meyakini atau hanya menerima kebenaran jikalau itu datang dari kelompok mereka, jikalau itu datang dari ulama-ulama mereka. Kaum Yahudi, mereka mengira atau mereka mengatakan bahwasanya mereka hanya menerima kebenaran jikalau datang dari ulama-ulama Yahudi, ya. Maka dalam permasalahan yang berikutnya, permasalahan 29, disebutkan bahwasanya bersamaan dengan dakwaan mereka itu, bersamaan dengan dakwaan bahwasanya mereka hanya mengikuti apa-apa yang datang dari kelompok mereka, mereka tidak melakukan hal tersebut. Mereka tidak mengerjakan apa-apa yang datang dari ulama mereka. Mereka tidak mengikuti apa-apa yang dikatakan oleh para pemimpin mereka. Tidak mengikuti apa-apa yang dikatakan oleh para pemimpin mereka. Perhatikan al-masalah at-tasi'ah wal 'isrun, masalah ke-29. Annahum ma'azalik, kata Syekh Muhammad Wahhab rahimahullah ta'ala, annahum ma'azalika la ya'malun bima taquluhu ta'ifatuhum. Bahwasanya mereka bersamaan hal itu, bersamaan dengan pengakuan mereka yang sebelumnya, yang telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, la ya'malun ma yaqulu ta'ifatuhum. Mereka tidaklah benar-benar mengamalkan apa yang dikatakan oleh kelompok mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa nabbah, dan sebagaimana Allah Ta'ala peringatkan, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Katakanlah, kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah sebelumnya jikalau kalian benar-benar orang yang beriman. Ya. Jikalau kalian benar-benar orang yang beriman, atau minimal kalian seperti yang kalian dakwakan, yaitu kalian menerima kebenaran jikalau datang dari kelompok kalian, lalu kalian pernah membunuh para nabi dari Bani Israel. Kenapa mereka dustakan para nabi dari Bani Israel dan tidak sesuai dengan keinginan mereka? Kenapa mereka tolak para nabi dari Bani Israel yang tidak sesuai dengan keinginan mereka? Padahal dari kelompok mereka, dari kalangan Bani Israel. Asyar, syarah, penjelasan. Kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, ay haulai al-Yahud, yaitu mereka orang-orang Yahudi, yadda'una annahum yattabi'una ma unzila ilayhi fit Taurah, wa hadha yukadzibuhu amran. Haulai al-Yahud, para orang Yahudi ini, yadda'un, mereka mengaku-ngaku, mereka mengaku-ngaku, annahum yattabi'una ma unzila ilayhim fit Taurah, bahwasanya mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka dalam Taurat. Mereka mengatakan, kami hanya mengikuti Taurat, kami hanya mengikuti apa yang diturunkan kepada kami dari dalam Taurat. Ya, ini pengakuan mereka. Wa hadza yukadzibu amrat, bersamaan dengan hal ini, perkataan mereka ini, ya, pengakuan mereka ini, yukadzibu amrat, telah didustakan oleh dua hal. Ada dua hal yang menunjukkan tidak benarnya perkataan mereka ini. anbiya, tindakan mereka membunuh para nabi. Tindakan mereka banyak membunuh para nabi. Ya, saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, di antaranya adalah ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan mereka ingin untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Walaupun di Taurat kan anbiya, padahal di Taurat tidak ada perintah untuk membunuh para nabi. Ya, tidak ada dalam Taurat, mustahil ada dalam Taurat ada perintah untuk pembunuhan para nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bal fihal imanu bihim, bahkan di dalamnya, di dalam Taurat terdapat perintah al-imanu bihim, untuk beriman kepada mereka. Wa ta'zimuhum, mengagungkan mereka. Wa tiba'uhum wal iqtida'u bihim, mengikuti mereka serta mencontoh mereka. Ya, ini ayat Taurat. Taurat memerintahkan untuk mengikuti mereka, mengikuti para nabi yang datang dari Allah Ta'ala, ya, yang bawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tapi apa yang dilakukan orang-orang Yahudi? Membunuh mereka, mendustakan mereka. Artinya, perkataan mereka, mereka mengikuti Taurat, didustakan oleh perkara ini. Al-Amrussal, perkara yang kedua, anna Taurat ta'murum bisibai Muhammad. Bahwasanya Taurat memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Bahwasanya para nabi atau bahwasanya dalam kitab Taurat telah ditegaskan atau disebutkan tentang akan kedatangan nabi yang terakhir. Demikian pula orang-orang para pendeta Yahudi yang masuk Islam mengatakan hal demikian. Ya, menegaskan bahwasanya ada hal ini dalam kitab mereka. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Allah Ta'ala firman, وَالَّذِينَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا إِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Kata Allah Ta'ala tentang Nabi Muhammad SAW, الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا, yang mana mereka mendapati Nabi SAW maktubat, terdapat, tertulis, indahum fit Taurat wal Injil, di sisi mereka, baik Taurat maupun Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, Nabi disebut itu Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW merintahkan mereka dengan hal-hal yang ma'ruf, wa nahahum 'anil munkar, melarang mereka dari hal-hal yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan kepada mereka hal-hal yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, melarang dari mereka hal-hal yang buruk. Wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, serta melepaskan dari mereka hal-hal yang berat serta belenggu yang sebelumnya ada pada mereka. Al-Qur'an Muhammad SAW telah terdapat dalam kitab-kitab mereka. Dijelaskan, ya, disebutkan sifat-sifatnya, akan tapi mereka yang mengaku bahwa saya hanya mengikuti Taurat tidaklah benar-benar mengikuti Taurat ketika datang pada atau ketika bertemu hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Artinya mereka sebenarnya hanya mengikuti hawa nafsu, akan tapi dalam beberapa hal mereka bertameng dengan alasan kami mengikuti Taurat. Nyatanya tidak demikian. Wahai sifatul Rasulullah fit Taurat, inilah sifat-sifat Nabi Rasulullah dalam Taurat. Walam yu'minu bihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak beriman kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum wa ulama'uhum alladhina yad'una al-iman bihim wa la ya'maluna bima yaqulun. Falam yaqulu, maka mereka tidaklah mengatakan bima qalahu anbiya'uhum, dengan apa-apa yang dikatakan oleh para nabi mereka, wa ulama'uhum, para ulama mereka, allazi yad'un al-iman bihim, yang mana mereka mengakui atau mengatakan bahwa mereka beriman kepada mereka, wala ya'maluna bima yaqulun, mereka tidak mengamalkan apa-apa yang mereka katakan. Tidaklah mereka mengamalkan apa-apa yang mereka katakan. Misalnya juga dari kalangan kaum muslimin ada yang demikian. Misalnya ia mengaku mengikuti seorang imam, seorang syekh, seorang ulama, akan tapi kalau perkataan ulama tersebut sesuai dengan apa yang ia inginkan, dia terima. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ia tolak, ia buang, dan semisalnya. Ya, ia mengikuti mazhab salah seorang dari imam, akan tapi yang diikuti hanya mazhab fikihnya. Itu pun sebagiannya dipilah-pilah. Ya, kalau akidahnya, saya akidah mengikuti imam yang lain. Kenapa tidak diikuti semuanya? Ya, mereka mengakui mengikuti seorang imam, ikuti juga akidahnya. Ya, ikuti juga akidah para salaf dari kalangan mazhab tersebut. Ya, semua para mazhab, ulama-ulama mazhab dari kalangan ahlu sunnah telah mengarang kitab-kitab tentang akidah, akan tapi dibuang. Tidak diambil kitab-kitab akidah tersebut, diambil akidah-akidah ulama mazhab tersebut dari kalangan para salaf, kalangan ulama-ulama yang datang belakangan. Ya, ini terjadi. Ini terjadi ya di kalangan sebagian orang yang mengaku mengikuti sebuah mazhab. Ya, kan, tapi dalam hal akidah mereka tidak mengambil dari sumbernya. Demikian pula di kalangan ulama, ya, saya mengagungkan ulama si fulan, saya sangat menghormat ulama fulan. Ya, akan tapi ketika perkataan ulama tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ya katakan ulama fulan mungkin salah. Ya, ulama fulan mungkin salah. Tapi ketika cocok dengan hawa nafsunya, ulama fulan pasti benar. Ketika perkataan ulama tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, ia memaksakan kepada setiap orang bahwa saja perkataan ulama fulan harus terima. Sebaliknya ketika ulama fulan tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ia katakan ulama fulan bisa salah, bisa gini-gini mungkin. Ini adalah tindakan yang tidak benar. Ya, tindakan yang tidak benar seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita katakan ulama fulan, para ulama bisa bersalah. Dan semuanya ditimbang, ya, ditimbang kesalahan atau kebenarannya melalui apa? Alkitab dan sunnah. Siapa yang bisa menimbangnya? Orang-orang yang sesuai dengan mereka. Orang-orang yang memahami permasalahan tersebut, bukan kita yang tidak paham. Ya, bukan kita yang tidak paham. Lalu kalau orang seperti kita yang tidak paham, tidak mengerti dalil, bisa jadi kita menimbang dengan cara yang salah, dengan timbangan yang salah meskipun dia tidak benar, atau justru kita menimbang dengan timbangan hawa nafsu waliyahubillah. Ya, oleh karena itu dalam hal ini ketika kita mengikuti seorang ulama atau seorang imam atau menyandarkan diri kepada suatu mazhab tertentu, maka ikutilah ulama tersebut dengan benar pada hal-hal yang sesuai dengan dalil, pada hal-hal yang sesuai dengan syariat, bukan menimbangnya dengan hawa nafsu. Kalau sesuai, kita jadikan ulama itu sebagai tameng. Kalau tidak sesuai, kita tendang. Ya, kalau sesuai, kita jadikan mazhab sebagai tameng. Kalau tidak sesuai dengan kemauan kita, kita tendang mazhab tersebut. Tidak demikian. Tidak boleh hal seperti ini. Ya, ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi terhadap Taurat. Ketika Taurat melakukan sesuai mereka, ketika mereka ingin berbuat sesuatu, mereka berhujah dengan Taurat. Mereka jadikan Taurat sebagai tameng mereka. Akan tapi ketika tidak sesuai dengan keinginan mereka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seakan-akan Taurat tidak ada. Dan mereka melenggang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Masalah berikutnya, al-akhdh bil-iftiraq wa tarkul ijtima'. Tindakan berpecah belah wa tarkul ijtima', serta meninggalkan tindakan bersatu. Ya, lebih sibuk, lebih suka berpecah belah dibandingkan bersatu. Al-Masalah Al-Salasun, Masalah ke-30, berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, wa iya min ajaib ayatillah, dan ini adalah di antara tanda-tanda kuasaan Allah yang menakjubkan, annahum taraku wasiyatullahi bil ijtima'i warzakabu ma naha anhu min al-iftiraqi wa sara kullu hizbin bima ladaihim farihin. Annahum taraku, bahwasanya mereka meninggalkan wasiyatullah bil ijtima', wasiat dari Allah taala untuk al-ijtima', bersatu di atas kebenaran. Warzakabu ma naha anhu min al-iftiraq, dan mereka melaksanakan apa yang Allah larang dari tindakan berpecah belah. Wa sara kullu hizbin bima ladaihim farihin, dan jadilah setiap hizb setiap kelompok farihin berbangga dengan apa yang mereka berada atasnya. Bukan saling mencari kebenaran, bukan saling mengkoreksi siapa yang berada di Alkitab dan Sunnah, akan tapi saling berbangga. Kami bersama si fulan, kelompok kami adalah si fulan, si fulan, si fulan. Bukan kelompok kami bukan mencari tahu apakah kelompok yang mereka perjuangkan sesuai dengan Alkitab dan Sunnah atau tidak. Saling membanggakan di antara mereka, saling berpecah dan saling bermusuhan. Asyarah jelasan min ajaib ayatillah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari keajaiban ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, annahum lamma tarakul ijtima' ala kitabillah wa syar'ihi al-munazzal ala al-rusul wa li'atasamu bihi ibtalahum Allah bittafarruq wa tashattut wa tanahur. Bahwasanya tatkala mereka meninggalkan al-ijtima', meninggalkan tindakan bersatu, ya, bersatu ala kitabillah, di atas kitabullah, wa syar'ihil munazzal ala al-rusul, syariatnya yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, wal i'tisamu bihi, berpegang teguh dengannya. Perhatikan di sini. Al-ijtima' ala kitabillah wa syar'ih. Bersatu itu di atas kitabullah dan syariatnya. Artinya, ini adalah syarat persatuan. Syarat dari sebuah persatuan adalah di atas kitabullah. Jika seorang bersatu dengan dalam bentuk, kita yang penting bersatu, yang penting kita berkumpul. Mau kamu sesuai dengan syariat atau tidak, mau kamu menyalahi syariat, mau kamu melakukan perbuatan syirik, mau kamu melakukan perbuatan bid'ah, yang penting kita ngumpul dulu. Ini bukan ijtima', ini bukan al-ijtima' yang disyariatkan. Kenapa al-ijtima' disyariatkan? Ala kitabillah. Ibtalahumullah bittafarruq wa tashattut wa tanahur. Tatkala mereka meninggalkan al-ijtima' dengan bentuk seperti ini, maka Allah akan uji mereka dengan at-tafarruq, perpecahan, wa tashattut wa tanahur, perpecahan, ya, saling permusuhan, wal farah bima ahum alaihi minal batil, dan berbangga dengan kebatilan yang mereka berada atasnya, ya, berbangga dengan berbagai kebatilan yang mereka berada atasnya, bukan berbangga tentang siapa yang paling dekat dengan syariat, akan yang mereka banggakan adalah kesalahan-kesalahan, kebatilan-kebatilan yang mereka berada di atasnya. Hadhihi uqubatun lahum, ini adalah hukuman, hukuman bagi mereka. Karena insan jika farih bil batil, fa'innahu la yatrukuhu. Karena seorang manusia jika ia telah menyukai kebatilan, membanggakan suatu hal yang batil, la yatrukuhu, maka ia tidak akan meninggalkannya. Amma idza lam yafrah bihi wa kana indahu tashakkukun minhu, fa hadha hariyun annahu yatub wa yarji' anhu. Adapun idza lam yafrah bihi, jika ia tidak berbangga dengannya, wa kana indahu tashakkuk minhu, ada keraguan di hatinya padanya, fa hadha hariyun annahu yatub wa yarji' anhu, maka dalam keadaan ini besar kemungkinan ia bertaubat dan kembali darinya. Ya. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya seorang yang terjerumus dalam bid'ah lebih sulit bertaubat dibandingkan seorang yang terjerumus dalam maksiat secara umum. Kenapa? Ketika seorang terjerumus dalam bid'ah, ia merasa dirinya benar. Ia merasa dirinya sedang taqarrub ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya? Ia berbangga dengan apa yang ia lakukan. Berbeda dengan orang yang terjerumus dalam maksiat. Maka ia merasa dirinya bersalah. Ya? Ia merasa dirinya bersalah. Sehingga orang yang terjatuh dalam maksiat, ada kemungkinan besar ia bertaubat. Sedangkan orang yang terjatuh dalam bid'ah lebih sulit taubatnya. Kenapa? Karena ia tidak merasa bersalah. Demikian pula seorang yang telah berbangga dengan kebatilan yang mereka berada di atasnya, ya, ini adalah sebuah hukuman dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena akan sulit bagi ia untuk bertaubat darinya. Lakin idza ta'anna ilaihi wa fariha bihi fa innahu la tahawwal anhu. Bahadhi uqubatu minallahi jalla wa'ala. Lianna man taraka al-haq yubtala bil batil. Akan tapi jika seorang telah tenang dengannya, dengan kebatilan yang ia lakukan, wa fariha bihi, berbangga dengannya, fa'innahu la yatahawwal anhu, maka ia tidak akan berpindah darinya. Wahadhihi uqubatu minallahi jalla wa'ala. Dan inilah hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Inilah bentuk hukumannya dari Allah Jalla wa'ala. Lianna man tarakal haq yubtala bil batil. Karena orang-orang yang ingin meninggalkan kebenaran, Allah akan uji dengan berbagai kebatilan. Wa man tarakal ijtima' fa innahu yubtala bil tafarruq wa tasyattut wa tanahur wa tatahud. Dan siapa yang ingin atau siapa yang meninggalkan al-ijtima', tindakan bersatu, maka ia diuji dengan at-tafarruq, perpisahan, perpecahan, dan juga saling permusuhan. Fama tajidu unas mukhtalifina fi ma bainahum min umurid din wad dunya illa wa tajidu bainahum al-adawat wal khazazat wal hazazat wal baghdha bal rubbama al-iqtital fi ma bainahum. Fama tajidu unas, maka tidaklah kamu mendapati para manusia mukhtalifina fiha bainahum, yang berselisih di antara mereka, yang terjadi perselisihan di antara mereka, min umurid din dunia, baik dalam perkara agama maupun duniawi, illa wasajidu bainahum adawat wal hazazat wal baghdha, kecuali akan kamu dapati di antara mereka permusuhan, ya, perselisihan, al baghdha, saling kebencian. Barumba al-iqtital fi bainahum, bahkan bisa jadi bisa sampai terjadi al-iqtital, pertempuran, pertengkaran di antara mereka, ya. Wala tajid man yatamassak bil ijtima' al-kitab wa sunnah illa wa tajidu bainahum al-ulfah wal mahabbah wa at-tanasur wa at-ta'awun ka'annahum jasad wahid. Wala tajid, dan tidaklah engkau akan mendapati man yatamassak bil ijtima' al-kitab wa sunnah, mereka, ya, yang berpegang teguh untuk ijtima', untuk berusaha bersatu atas kitab dan sunnah, illa wa tajid bainahumul ulfah wal mahabbah, kecuali kamu akan mendapati di antara mereka dapat saling kecintaan, wa tanasur wa ta'awun, saling tolong menolong, ka'annahum jasadun wahid, seakan-akan mereka adalah jasad yang satu. Ini keadaan orang-orang jikalau mereka berupaya untuk bersatu di atas Alkitab dan sunnah. Tadi kan ada dua. Yang pertama, ia berupaya untuk bersatu. Yang kedua, ia berupaya untuk bersatunya di atas Alkitab dan sunnah. Ya. Maka tidak akan terjadi hal ini pada orang yang tidak berusaha untuk bersatu. Ya. Tidak berusaha untuk bersatu. Ketika ia bertemu saudaranya, ia justru berharap melihat kesalahan saudaranya. Ketika ia berdebat, berdialog dengan saudaranya, bukan untuk mencari kebenaran, akan tanya untuk membenarkan, untuk memenangkan pendapat dia. Ini orang seperti ini bukan orang yang menginginkan al-ijtima'. Ya, bukan orang yang menginginkan al-ijtima'. Ya. Para ulama dahulu, para ulama salaf, terjadi antara mereka khilafah, perbedaan-perbedaan pendapat. Terjadi antara mereka perbedaan-perbedaan pendapat dalam banyak hal. Akan tapi mereka bisa bersatu, kenapa? Karena ketika, bahkan ketika mereka berselisih, mereka berupaya untuk bersatu sebenarnya. Ketika mereka berdialog, bukan hanya intisal nafs, bukan hanya untuk menangkan pendapatnya, akan tapi untuk mencari kebenaran. Bahkan sempat terjadi antara dua orang berdebat, ya. Sehingga saya terjadi antara Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawi, terjadi perdebatan antara mereka atau di antara ulama yang lain, ya, saling berbeda pendapat. Ketika pulang, Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat Ishaq, Ishaq berpendapat pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Karena ketika berdebat, mereka menemukan ternyata kebenaran ada di pihak yang lainnya. Tujuan mereka berdebat untuk mencari kebenaran, bukan untuk membela dirinya. Ini orang-orang yang menginginkan ijtima'. Yang kedua adalah di atas kitab dan sunnah, bukan di atas kelompok tertentu, bukan atas nama kelompok tertentu atau kepentingan tertentu, ya. Gabung aja dulu yang penting. Mau kamu rusak akhirnya, mau kamu melakukan bid'ah, nanti aja dulu yang penting kita gabung. Kita demikian. Ijtima' yang dilakukan adalah di atas Alkitab dan as-sunnah. Ini orang-orang yang terjadi pada mereka al-ulfah wal mahabbah wa tanasur wa ta'awun, saling cinta dan saling tolong menolong. Ada mereka yang menginginkan kebersamaan dan juga melakukan al-ijtima' dari al-kitab wa sunnah, persamaan dari al-kitab wa sunnah. Fala ismat illa bil ijtima' al-kitab wa sunnah, maka tidak ada keselamatan kecuali dengan bersatu atas al-kitab dan sunnah. Wala wihdata illa bi-ittiba' al-kitab wa sunnah, dan tidak pula ada ya kebersatuan kecuali di atas al-kitab wa sunnah. Wa ma'ada dhalika fa'innahu furqa wa'adha. Selain dari hal itu, selain dari dua, selain dari orang yang ingin berijtima dan ijtima yang dilakukan dengan kitab sunnah, maka itu adalah furqa wa azab, adalah perpecahan dan juga azab, ya, perpecahan dan juga azab. Wa haula'il ladzina yuriduna tauhid al-muslimin, maka mereka-mereka yang mengatakan ingin persatukan kaum muslimin, kama yaqul, dengan mereka katakan, kami berupaya untuk menyatukan kaum muslimin, kami berupaya untuk membuat kaum muslimin semua bersatu. Dengan apa? Bikin partai. Kalau yang gabung dengan partai, enggak termasuk golongan kami. Bikin perpecahan namanya. Ya, ini bikin perpecahan, bikin kelompok. Kalau enggak bergabung dengan kami, berarti bukan termasuk dari ya, bukan termasuk dari golongan kami, bukan termasuk bukan teman-teman kami, bukan termasuk orang-orang yang bersama kami. Ini bikin perpecahan. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, "Idza kuntum turiduna tauhid al-muslimin, wahidul aqidah." Jikalau kalian ingin mentauhidkan atau menyatukan kaum muslimin, pertama adalah wahidul aqidah, satukan akidah mereka. Akidah atau keyakinan suatu hal tertanam di hati. Ketika seorang akidah yang berbeda dengan orang lain, tentu akan ada antara mereka ke perbedaan. Kenapa? Karena masih ada perbedaan di hati mereka. Eh? Masih ada perbedaan. Yang satu hanya takut kepada Allah, yang satu takut kepada Allah dan takut kepada hal-hal yang lainnya. Yang satu mengikhlaskan ibadah hanya Allah, yang satu lagi melakukan ibadah kepada yang lainnya. Tentu memang disamakan, nggak bisa disatukan seperti ini. Bi ayyakun jami'an ala aqidat tauhid allazi jaa'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ya, dengan mereka berada di tauhid yang datang dengannya Rasulullah SAW. Wala tatrukun nas hadha quburi wa hadha sufi wa hadha syi'i. Jangan kalian meninggalkan manusia. Katakan kepada mereka ingin bergabung menyatukan kaum muslimin, jangan kalian tinggalkan manusia yang ini kuburi, suka menyembah kubur, wa hadha sufi, yang ini sufi yang sampai dalam tingkat-tingkat yang bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan, wa hadha syi'i, dan ini syi'ah, bahkan antara mereka ada yang ekstrimnya ya, yang mencela para sahabat. Tidak bisa demikian disatukan. Tidak bisa demikian disatukan. Wahidul aqidah awalan waqtasimu bila ilaha illallah. Wahidul aqidah awalan, satukan aqidah dahulu dengan i'tisam bila ilaha illallah, berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Summa wahidul hukm ya anzalallah, kemudian baru satukan manusia untuk berhukum dengan apa yang turunkan oleh Allah Ta'ala. Ketika berhukum dengan apa yang turunkan oleh Allah Ta'ala, jangan langsung cuma berpikir tentang masa hudud saja. Ya. Kebanyakan orang ketika masalah at-tahkim ma'adhu Allah, berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, yang dipikirkan cuma hudud, hudud, hudud saja. Benar, hudud termasuk hukumnya Allah, termasuk. Ya, termasuk. Hudud termasuk dari hukumnya ma'adhu Allah. Tapi menjadikan itu sesuatunya adalah tidak benar. Berhukum dengan hukum Allah yang terdapat dalam masalah fikihnya, dalam masalah sholatnya, dalam masalah perselisihan rumah tangga, dalam masalah masalah yang lainnya, ya, dalam masalah akidah yang paling penting tentunya, ya. Artinya tidak benar ketika seorang berpikir tentang hukum yang Allah hanya tentang hudud saja. Hudud suatu hal yang penting, benar, itu suatu hal yang penting. Akan tapi bukan satu-satunya, bukan satu-satunya al-hukm yang Allah dalam hudud saja. Sehingga ketika seorang tidak melakukan hudud, langsung mengatakan dia meninggalkan al-hukm Allah secara seluruhan. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Semua wahidul hukm ya Allah, farji'u ila al-kitab wa sunnati rasulihi. Lalu kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wanbadul qawanin wal-anzima wal-adat al-qabaliya ghair zalik. Lalu buanglah al-qawanin, ya, undang-undang wal-anzima wal-adat al-qabaliyah, kebiasaan-kebiasaan suku antar suku yang menyelisih kitab Allah dan sunnah rasulnya. Bagaimana zalik? Selain hal itu, irji'u ila kitab wa sunnah idha kuntum turidun al-ijtima' wahdatil muslimin. Kembali kepada kaum, kepada kitab dan sunnah, jika kalian menginginkan al-ijtima' wahdatil muslimin. fala yattahid al-muslimun illa ala hadha illa ala wahdatil aqidah wa wahdatil maraji' wa huwa al-hukmu 'inda Allah wa wahdatil qiyada wa da'i as-sam wa ta'i wa li amri al-muslimin wa hadha alladhi wahya amru al-muslimin wa lam yattahid al-muslimin ala hadha, maka tidaklah kaum muslimin tidak akan bersatu kecuali atas hal ini. Ya, dasar wahdatil aqidah, satu dalam hal aqidah. Ini yang paling utama. Ini yang paling inti. Kalau mereka katakan bahwa mereka ingin menyatukan kaum muslimin, bukan mereka menyatukan ekonominya. Bukan ini yang pertama. Yang pertama adalah ajarkan kepada mereka akidah yang benar. Ajarkan kepada mereka tauhid yang benar. Ajarkan kepada mereka untuk membuang bidah-bidah. Ajarkan kepada mereka untuk meninggalkan khurafat dan syirik-syirik. Ajarkan kepada mereka cara beribadah yang benar. Ini yang pertama. Pertama kali. Ya, kemudian baru wa wahdatul marji' wa huwa al-hukmu 'inda Allah, dan kesatuan, bersatuan dalam hal yang dikembalikan kepada yaitu hukum dalam ma'azza Allah. Tatkala mereka telah benar dalam akidahnya, baru mereka bisa bersama-sama untuk berhukum dengan ma'azza Allah. Kalau mereka dalam hal akidah saja tidak sama, bagaimana mereka bisa bersama dalam hal ini? Ya, bagaimana mereka bisa bersama dalam hal ini? Yang satu takutnya full kepada Allah Ta'ala, yang satu takutnya dicampur-campur antara kepada Allah dengan kepada sekutu-sekutunya. Bagaimana bisa disamakan? Wa wahdatul qiyadah, dan kesatuan dalam memimpin, yaitu bersatu atas memimpin. Wa huwa dzalika bisami wa ta'ali wa li amril muslimin. Hal itu dengan bisami wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amril muslimin. Bagaimana cara bisa mendapatkan wahdatul qiyadah? Yaitu dengan as-sam wa ta'ah li wali amril muslimin, mendengar dan taat kepada waliul amr kaum muslimin. Ya. Kalau dari awal saja sudah dengan cara merusak as-sam wa ta'ah, bagaimana bisa persatukan? Bagaimana bisa mempersatukan kaum muslimin? Kalau dengan dari awal, ketika as-sam wa ta'ah mereka rusak, muncullah orang-orang dengan keinginan yang berbeda-beda. Si fulan ingin menaikkan si fulan, si fulan ingin menaikkan kelompok yang ini. Kelompok B, kelompok C ingin menaikkan si fulan. Yang jadi apa? Pecahan. Yang jadi apa? Perpecahan. Gimana cara mendapatkan persatuan? Ajak kaum muslimin yang ada di suatu tempat untuk bersatu pada pemimpinnya. Ya. Kalau zaman dahulu pemimpin kaum muslimin cuma satu, ya, mungkin zaman dahulu pemimpin cuma satu, ya, untuk taat kepada pemimpin tersebut. Sedangkan sekarang keadaannya sudah berbeda-beda. Ya. Setiap negara punya pemimpinnya sendiri. Maka ajak kaum muslimin untuk taat asal wa ta'at kepada pemimpin tersebut. Ya. Kepada pemimpin tersebut. Kepada pemimpin tersebut. Perbaiki aqidah. Ajak kepada asal wa ta'at. Ini adalah hal bagaimana cara mempersatukan kaum muslimin. Jangan bermimpi untuk mempersatukan kaum muslimin seluruh dunia. Kalau bahkan kaum muslimin di daerahnya aja masih akidahnya kemana-mana, ya, pemahaman kepada agama tidak ada, dan gimana mau bersatukan kaum muslimin, pemimpin persatuan kaum muslimin di seluruh dunia. Wahadal ladhi wahidu amral muslimin, maka inilah yang buat kaum muslimin bersatu. Kama qala Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW bersabda, inna Allah yardha lakum salatan, berhatikan. Sungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga hal, an ta'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, wa la tushriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah dan tidak bersekutukannya dengan apapun. Berarti kan ini yang pertama. Wa anta tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan tidak saling berpecah belah. Berarti kan i'tisam bihablillah, bersatu batu, bersatu padu di atas berpegang teguh dalam kitab Allah. Berarti kan bukan hanya dalam hal-hal ya yang di dakwakan oleh mereka, itu dalam hal-hal hudud dan semisalnya, tapi juga dalam hal-hal amalan-amalan syirik bid'ah di tinggalkan sunnah, dan juga sunnah diamalkan, tauhid dan sunnah diamalkan. Wa antu nasahu man wallahu Allah amrakum, serta kalian tu nasahu, menasihati dan jujur kepada orang-orang yang Allah jadikan mimpin di antara kalian. Ya, kalian jujur dalam ketaatannya, tidak mengkhianatinya, tidak berbicara tentang keburukan, tidak memanasi manusia untuk melawannya, tidak membicarakan tentang keburukannya di belakangnya. Itu masuk dari bentuk mentaati waliul amr. Ya, menasihatinya, maka lakukanlah nasihat dengan cara yang diperintahkan oleh syariat. Ya, cara yang diperintahkan oleh syariat. Sebagian orang yang bilang, masa kita diem aja sih dengan kemungkaran-kemungkaran? Masa kita sih diem aja dengan hal-hal yang rusak? Pertama, ya, kita gak diem aja, saya bilang kita diem aja. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau ada bilang berdoa gak cukup, kita harus bergerak langsung. Kita bergerak. Tapi dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat. Yang dibolehkan oleh syariat. Bagaimana? Kalau seorang mampu untuk berbicara langsung dengan dia, ya khusus dia mengambil tangannya, diajak hanya berbicara berdua saja, lalu nasihati. Lalu dinasihati dengan cara yang ma'ruf. Ya, nasihati dengan cara yang ma'ruf. Sehingga orang, sehingga para pemimpin itu mendengarnya. Ada menteri yang teriak di mimbar, menulis di media sosial, menyebabkan kericuhan, menyebabkan manusia panas dan ikut ribut. Ya, di mimbar-mimbar atau di tempat-tempat orasi-orasi, sehingga orang-orang ikut panas dan berteriak-teriak, atau misalnya di media sosial, sehingga komen isinya hal-hal yang buruk. Ini tidak diperintahkan oleh syariat. Bahkan ini suatu hal yang dilarang. Ya, suatu hal yang dilarang. Apakah ia menyebabkan, ya, apakah ia bentuk nasihat? Itu tidak. Kita aja, orang seperti kita, ya orang biasa, bukan perintah, diomongin di medsos, kesel atau tidak? Kesel. Ya, sebagainya kita kan kesel. Kalau bilang, ya, ngomongin yang seberang, saya kan niatnya nasihatin. Kalau kamu nasihatin, datang di saya. Itu suatu hal yang maklum. Tapi anehnya ketika masalah perintah, mereka tidak seakan-akan buta dengan cara ini. Beralasan bahwasanya kamu tidak mampu melakukannya kalau langsung. Ya, kalau tidak mampu, maka cukup al-ingkar bil qalb dan berdoa. Mereka semua kok. Fa'in qabil ufanaka wa'illah kukan adil lazi alaihi. Kalau memang dia tidak menerima, ya sudah, kita sudah bebas. Ya, sudah bebas. Dan apa-apa yang kita nasihatkan, ya, hendaknya nasihat benar-benar karena Allah Ta'ala. Ketika kita menasihati, kalau semua orang yang terakhir mampu untuk menasihati waliul amr, maka hendaknya benar-benar untuk Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala, bukan at-tasyafi, bukan dalam rangka menghilangkan atau menyembuhkan kebencian dalam hati. Ya, ini cara agar manusia bisa al-istima'ah, yaitu belajar berkumpul dalam sekitar Allah dan sunnah Rasulnya. Allah Ta'ala alam-alam. Sejukkan dosa di sini. Subhanallah. Bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.